Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa Muhammad. Kita lanjutkan serial kajian syarah akidah al-sunnah wal jamaah, pertemuan yang 111, halaman 223, tentang iradah. Nah, kita lanjutkan. Tadi yang terakhir kita bahas sama Mas, iradah itu ada dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu adalah universal, pasti terjadi, berlaku untuk yang Allah tidak cintai dan Allah cintai. Kalau yang iradah syar'iyah tidak mesti terjadi, dan terjadinya hanya untuk khusus untuk apa yang Allah cintai. Nah. Syekh rahimahullah mengatakan, qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afahasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un, fata'ala Allah. Surat Al-Mu'minun ayat 115-116. Afahasibtum, apakah kalian mengira, annama khalaqnakum, ya, sesungguhnya kami ciptakan kalian itu abasan, sia-sia. Wa annakum, dan sesungguhnya kalian, innama ilaina, sesungguhnya kepada kami, la turja'un, tidak dikembalikan. Nah. Jadi, ini adalah kiraan. Afasibtum. Fata'alallah. Fata'alallah. Allah itu maha tinggi. Setiap ada yang gorengan itu sesuatu sekali. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma la'ibina ma khalaqnahuma illa bil-haq. Surat Ad-Dukhan ayat 38-39. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya, la'ibin, main-main. Ma khalaqnahuma, tidaklah kami ciptakan keduanya, illa bilhaq, kecuali dengan kebenaran. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lilladhina kafaru minan nar. Jadi wa ma khalaqnas sama, dan kami tidak ciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, batila. Batila. Batila itu apa, Mas? Batila apa, Mas? Ya, sia-sia. Ya. Ya, Nek, antum ngomong ya sia-sia juga. Nah. Nah. Ngantuk sia-sia, ngomong sia-sia. Ya. Makanya nanti antum jadi apa? Sio-sio. Allah musta'an. La haula wa quwwata illa billah. Ini juga sio-sio ke anak ini. Nah, bisa kelahir. Nah. Jadi, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda. Tidaklah kami ciptakan as-sama, langit, dan bumi, wa ma bainahuma batila, dan antara keduanya, apa yang antara keduanya, batila, sia-sia. Dalika, yang demikian, dhannul ladhina, persangkaan orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kafir. Fawailul ladhina kafaru minan nar, celakalah bagi orang-orang yang kafir dari api neraka. Tempatnya mereka kelak api neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ingat tadi apa mas alasan? Salah satu dari sekian banyak hikmah dan alasan yang bisa kita ambil, kenapa Allah Azza Jalla menciptakan orang kafir? Apa mas Imam? Kenapa Allah Azza Jalla menjadikan ada orang kafir? Kenapa enggak semua Islam? Semua beriman kepada Allah Azza Jalla? Sik-kusik Mas Imam. Oh. Bukan Mas Yuda. Oh, Mas Imam. Karena soalnya dari tadi posisinya itu enggak pernah lihat antum posisi utuh. Antum tertutup. Ya. Hah? Ini pertanyaan untuk membuka, Mas, bukan untuk menutup. Hah? Belum. Hah. Ini sebelumnya sudah dibahas. Ada dua alasan. Ada dua hikmah yang kita pernah bahas. Ya iya. Ini bukan untuk terjemahan ini, Mas. Pertanyaannya berbeda dengan halaman ini. Pertanyaan di sebelumnya. Tapi masih berkaitan dengan ini. Imam. Itu mau bertanya kepada siapa? Cung. Tunjuk aja, Ustaz. Bisa ngomong. Ngomong ya. Ya, Bubet atau Wafid. Kenapa Allah Azza Jalla itu menciptakan orang kafir? Hikmahnya apa? Ada dua. Untuk mengisi neraka. Terus, apa meneh? Di sini. Syukur. Apa Mas Son? Satu lagi apa Mas Son? Belum nyatet. Hah? Ayo Hasan. Itu salah satu faedah, kenapa ada perintah dan larangan. Kalau semuanya itu muslim semuanya, maka batallah perintah dan larangan, Mas. Sia-sia. Sedangkan Allah Azza wa Jal tidak menciptakan yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya, Mas. Hanya kita saja. Ya, kita saja, Mas. Kita yang menyia-nyiakan dengan cara telat, ngantuk, enggak merhatikan, enggak merojaah, ya. Semoga Allah Azza Jalla memberikan kemudahan itu semua, Mas. Enggak salah antum, itu enggak ada yang salah, Mas. Kalaupun antum enggak bisa jawab, itu bukan aib. Tapi itu semoga menjadi pemicu agar kita bisa lebih semangat lagi, ya. Jadi kalau misalnya ana memberikan pertanyaan, bukan berarti ana tidak senang, tidak suka. Justru seorang orang tua kepada anaknya itu sangat sayang. Saking sayangnya, ya, itu dipastikan dulu. Dia harusnya dalam keadaan baik-baik atau gimana? Ya. Sama halnya ketika misalnya antum anak, punya anak kecil, di depan antum itu ada jalan raya gede. Ya, tadi sudah diingetin, Mas. Ya, Dik, jangan nyebrang ya. Hati-hati. Itu ada lalu lalang mobil, ya kan? Dan kemudian anak kecil terkadang enggak sekali dua kali diingatkan, tapi berkali-kali, Mas. Makanya jangan sampai kemudian merasa bosan, merasa tidak nyaman ketika diingatkan dengan pertanyaan, diingatkan dengan ini. Itu enggak masalah, Mas. Salah satu bagian dari untuk cinta. Karena soal dan jawab itu adalah bagian dari uslub nabawi dalam pengajaran. Sebagaimana hadis apa, Mas? Hadis Jibril. Akhbirni anil Islam. Akhbirni anil iman. Semuanya pertanyaannya malaikat Jibril itu bertanya. Paham sampai di sini? Jadi dengan pertanyaan kita itu tidak boleh kemudian menyangka bahwasanya dengan pertanyaan itu menjadi bagian dari ngecingan, ngecehan dan merendahkan, bukan, enggak ada seperti itu. Kamus kita di sini dalam menurut ilmu syar'i adalah la yanalul ilma al-mustahi wal mustakbir. Tidak akan dapatkan ilmu orang yang sombong dan orang yang malu. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan dari kita dari dua sifat tersebut. Nah, lanjut Mas. Wa kullu syai'in khalaqahu Allahu min daqiqin aw jalilin min al-'alam al-'ulwi aw as-sufli من الناطق وغير الناطق من المتحرك وغير المتحرك ومن النام وغير النام فإنه لحكمة لكن لا يلزم أن نعلم تلك الحكمة لأن عقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله عز وجل. شوف أنتم لياد. Setiap atau segala sesuatu yang Allah telah ciptakan min daqiqin, dari sesuatu yang detail, Mas. Sesuatu yang detail gimana, Mas? Antum tahu, pernah lihat, Mas, film-film dokumenter itu, Mas? Siapa yang kira-kira memberikan ide orang menciptakan kamera, Mas? Menciptakan apa saja yang kemudian teknologi di bawah dasar laut kemudian bisa memvideokan dan seterusnya. Itu kalau bukan dari kehendak dari Allah Azza Jal, tentunya enggak akan bisa. Itu kemudahan orang kafir, ada yang menciptakan seperti itu, dan dengan seperti itu ada dari mereka yang mendapatkan hidayah tentang kebesaran Allah Azza Jal. Dan setelah itu tersebarlah, oh ternyata di dasar laut yang begitu dalam ada keindahan-keindahan seperti itu. Itu detail, Mas. Itu bagian detail dari ciptaan-ciptaan Allah Azza Jal. Terkadang kita enggak terperikan, tidak terpikirkan pula. Tentang apa, Mas? Hal yang detail dari tubuh kita, dari saraf-saraf tubuh kita, bahkan itu kita enggak pernah merasakan tentang detailnya. Ya. Kemudian lanjutnya. Au jalilin min al-alam al-ulwi aw as-sufli, atau di sini bagian dari yang detail atau yang di situ jalil. Jalil itu apa, Mas? Punya kemuliaan, punya kekuatan, ke istilahnya di sini sesuatu yang memiliki keagungan. Min al-alam, dari alam ini al-ulwi yang di atas, aw as-sufli yang di bawah. Ya, makanya tadi disebutkan tentang bagaimana kamera-kamera yang di atas itu, kalau misalnya burung yang ada di atas itu, gimana mereka bisa didokumentasikan, kemudian disebarkan, oh ternyata ada burung yang tinggalnya itu di padang itu, angsa hitam, itu saking mereka itu takut dengan musuh, mereka naik ke atas dan bertelur di situ. Kemudian setelah bertelur, netes, anaknya pun langsung suruh gelebak, Mas. Nek urip-urip, mati-mati. Siapa kira-kira yang memberikan ide seperti itu? Kalau bukan Allah Azza wa Jal. Kebesaran dari Allah Azza wa Jal. Ya. Kalau kita ngomong, ih, kok ngono sih? Ih. Itu dengan serta-merta sekonyong-konyong, Mas. Ya, itik atau bebek hitam tadi yang kecil-kecil. Ya. Itu enggak mikir arah mati atau enggak, wis, langsung dengan instingnya. Blek. Setelah ngelihat gitu di ya, mboknya cuma lihat aja, oh mati, wis. Urip, wis. Ya, subhanallah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan yang seperti itu. Nah. Nah. Walihada. Nah. Kemudian. minan natiqi wa ghair natiqi, yang bisa ngomong dan yang bukan enggak bisa ngomong, Mas. Natoqo yantiku. Natoqo yantuku. Ya. Artinya di sini ngomong. Nah. Natiq yang bisa ngomong. Wa ghair natiq yang enggak bisa ngomong. Sebenarnya bisa ngomong, kita aja enggak tahu gimana mereka ngomong. Ya. Minal mutaharrik wa ghairul mutaharrik, dari yang bisa bergerak dan yang tidak bisa bergerak. Minan nami yang bisa tumbuh, wa ghairun nami dan yang tidak tumbuh. Fa innahu li hikmatin, sesungguhnya itu karena ada hikmah. Hikmah tertentu, Mas. Ya. Lakin namun la yalzamu an na'lama tilkal hikmata, ini tidak mengharuskan kita itu bisa mampu untuk mengetahui hikmah tersebut, Mas. Sekarang ada dari antum yang pernah melihat kehidupan bawah tanah semua hewan? Ada yang tahu? Kita tahunya apa? Dari video-video itu kan. Iya enggak? Iya. Ya kok dari pas anak di Abu Dhabi enggak ada tontonan selain geografi, Mas. Ya. Dari bagian-bagian dari dokumentasi. Ya, kalau di sana misalnya National Geographic itu sesuatu yang emang itu aja adanya di sana. Kalau enggak murotal itu enggak ada kemudian TV-TV komersil itu beda lagi jalurnya. Ya. Tidak kemudian dipertontonkan bebas, tapi mereka harus ada subscribe, ada layanan-layanan khusus. Tapi kalau misalnya yang TV-TV misalnya kayak TVRI-nya sini ya, yang miliknya pemerintah hanya masang itu aja, National Geographic atau dokumentasi itu aja. Nah, li'anna 'uqulana aktsaru min tudrika hikmatullah, karena akal kita itu sangat pendek, Mas, sangat terbatas untuk menjangkau hikmah-hikmah dari Allah Azza Jal. Apapun yang menjadi hikmah dari Allah Azza Jal, akal kita tidak bisa terjangkau, Mas. Kita bisa menjangkaunya. Walihada, ya, walihada, oleh karena itu, lama su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah SAW itu ditanya, ini ruh, dari ruh, allati baina jambaina, ruh itu yang ada di sisi kita nih. Ya. Setiap antum kan kita punya ruh semua, masih hidup punya ruh. Ya. Wallati namutu bi faqdiha, dan kita mati ketika ruh itu hilang, Mas. Wa hiya akhassu syai' bina. Ya. Ini adalah yang paling khusus dari kita. Wa adna syai' ilaina, dan yang paling rendah dari kita. Artinya apa, Mas? Sesuatu yang itu kita enggak bisa lihat, ruh itu di mana? Tahu-taunya ruh itu ketika keluar, Mas. Itu dengan mengikuti dengan yattabi'ul al-'ain. Mengikuti bola mata. Ya. Lama su'ila 'anil ruh, qila lahu qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Ketika ditanya tentang ruh, boleh dikatakan kepadanya, katakanlah ruh itu adalah min amri rabbi, perkara dari Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi, dan tidak diberikan kalian dari ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Qalil. Ya. Ka'anna Allah Ta'ala yaqulu, seolah-olah Allah Azza wa Jalla berfirman, ma baqiya 'alaikum illa an tas'alu 'anil ruh. Ya. Apa yang tersisa dari kalian itu kecuali kalian itu bertanya tentang ruh? Ma aktsarul ulum allati fatatkum wa hadha sahih. Berapa banyak ilmu-ilmu lainnya yang kalian sudah terlewatkan? Wa hadha sahihun, dan ini adalah sahih. Artinya apa? Emang enggak ada yang ditanyakan selain ruh? Apakah kalian sudah mempelajari ini itu ini itu? Kok kemudian nanya tentang ruh? Apa enggak maksudnya? Padahal ruh itu adalah perkara dari Allah Azza wa Jal. Bukan perkaranya untuk ditanyakan. Orang enggak ada yang tahu tentang ruh. Dan yang kita dapati dari ilmu tentang hal seperti itu sangat sedikit sekali. Karena hanya, apa mas? Patokannya dari Al-Quran dan Sunnah. Enggak ada patokan yang lainnya mas. Tentang ruh. Nah. Kemudian. Idan. Yajibu alaina an na'lama ilmal yakin. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui ilmu yakin. Anna Allah Ta'ala la yuqaddir. Anna Allah, bahwasanya Allah Ta'ala la yuqaddir syai'an illa lihikmatin. Sesungguhnya Allah Azza Jal tidak mentakdirkan sesuatu kecuali untuk di situ ada hikmah. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui dengan ilmu yakin, dengan ilmu yang sangat yakin, bahwasanya Allah Azza wa Jal tidak mentakdirkan sesuatu kecuali dengan hikmah. Hatta wa in kana dhahiru annahu dararun alaina. Bahkan yang nampak nyata dari kita itu seolah-olah itu kemudaratan menimpa kepada kita. Fahuwa lihikmatin. Padahal itu ada hikmahnya. Sama halnya sekarang. Ada. Apa mas? Semeru mas. Kenapa Allah Azza Jal menguji yang seperti itu. Bencana-bencana. Ya musibah-musibah. Itu karena ada hikmah tersendiri. Yang bisa kita ambil faedahnya. Ya. Famasalan. Contohnya. Fa. Ya. Ini. Faidonat, itu bukan faidonat. Fai, ini sukun mas. Faidonat, banjir mas. Faidonat, banjir. Banjir bandang. Allati damarat bilada. Yang itu menghabiskan negeri. Artinya menghanyutkan mas. Sekarang banjir yang di Semeru, lahar dingin. Semeru juga sama. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla ya mengangkat derajat saudara-saudara kita kaum muslimin yang di sana yang terkena bencana dan dimudahkan urusan-urusannya. Semoga Allah memberikan mereka kesabaran dan dengan kesabaran itu Allah Azza wa Jalla itu memberikan pahala yang banyak. Nah, saudara-saudara kita di sana bisa jadi hikmahnya apa? Sebelumnya melakukan kesyirikan, Mas. Nanam kepala kerbau, kepala sapi untuk perayaan-perayaan di tempat-tempat di mata airnya. Dan itu meyakini adanya apa mas? Kerajaan jin. Kerajaan-kerajaan. Kalau yakin, ya kita yakin ada yang seperti itu mas. Tapi kemudian mengkultuskan, menjadikan itu adalah sesuatu kekuatan yang bisa menyaingi kekuatan dari Allah Azza wa Jalla, maka itu tidak dibenarkan. Itu sudah mulai ada kreativitas. Ya. Nah. Wa agraqat zuru'a. Dan ini menenggelamkan pertanian. Berbagai ladang, sawah, dan semuanya zuru'. Zira'ah itu jamaknya zuru'. Wa ahlakat mawashiya wa ahlakat ba'd an-nas. Ya, ini menghancurkan mawashi, ternak-ternak mas. Kerem itu banyak kemarin juga, kambing-kambing yang tinggal enggak bisa melarikan diri. Ya, di kandangnya kan selesai. Tertimbun bersama kandang. Begitu juga ya kendaraan-kendaraan kemarin banyak yang tertimbun juga. Ya, soalnya apa? Ada truk diparkir, nggak tahu supirnya di mana, tahu-tahu sudah nggak ketolong, nggak bisa dilarikan, ya kuncinya kemana, ininya kemana, nggak tahu. Allah musta'an. Wa ahlakat ba'dan nasi, dan begitu juga mematikan sebagian orang. Dia makruhatun mas, itu suatu yang dibenci lana pada kita. Artinya apa? Bencana itu tidak kita sukai mas. Lakinnaha li hikmatin, karena ini ada hikmahnya mas. Ya. 6. Alladzina qutilu fi hada syuhada. Dan orang-orang yang terbunuh dalam hal yang seperti itu, bencana-bencana itu, maka syuhada. Matinya mati syahid, Mas. Matinya mati syahid. Ada yang meninggal memeluk ibunya, Masya Allah itu kisah. Karena untuk melindungi ibunya, tapi kemudian malah kemudian meninggal. Nah itu juga, semoga Allah Azza wa Jalla mencatatnya sebagai mati yang syahid. Nah, li'ana al-ghariqa syahidun. Karena yang tenggelam itu mati syahid. Ya. Kalau sebutannya, di dalam ini ada syahid hakiki dan syahid nisbi. Ya. Syahid hakiki itu adalah yang berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu syahid, benar-benar syahid. Tapi kalau yang hanya sekedar ungkapan syahid, ya, hanya sekedar istilahnya syahid, maka mati tenggelam, mati kena penyakit perut, ya, mati tertimpa reruntuhan dan yang lainnya, itu juga syahid. Tapi di situ, karena dia bukan syahid hakiki, maka kalaupun kemudian ada yang kemudian mati seperti itu, ya, misalnya mati kena taun, ya, kena taun, kena sebelumnya, itu juga kondisinya sama dengan orang-orang mati yang syahid di medan perang, ya, paham ya? Dan ini banyak tafsirnya, tidak enggak bahas sekarang. Tapi di situ ada sebutannya tentang syahid yang seperti itu, Mas. Maka disebutkan li'anal ghariqa syahidun. Orang yang mati tenggelam itu syahid. Itu dia termasuk mati syahid. Walladhi yamutu bihadmi syahidun. Mati karena kena reruntuhan, Mas, syahidun. Wa ma'adama syahadata. Ya. Fahya tusawi dunya kullaha. Apa yang lebih dahsyat dari mati syahid, Mas? Karena ini sebanding dengan dunia seluruhnya. Ya. Jadi, Ustaz, kalau meminta kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, agar mati syahid, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jawabannya adalah boleh. Bahkan anda masih ingat, Syekh Abdul Bari Hafizullah, di medan, di atas mejanya seperti ini, ketika beliau pernah ditanya, ya Syekh, idza taqaddarallah, idza qaddarallah laka an tamuta, fa aina an tufadilal bil maut. Ya Syekh, apabila Allah Azza wa Jalla mentakdirkan antum meninggal, di mana yang engkau sukai untuk bisa meninggal? Syekh mengatakan, fi an asna'id dars, ketika aku mengajar seperti ini, atau di kota Madinah. Beliau mengatakan seperti itu. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahi beliau kesehatan selalu dan keberkahan dalam hidupnya beliau. Hafizahullah. Artinya di situ bagian dari sesuatu yang senantiasa kita panjatkan, kalau kita bisa menginginkan matinya kita di mana, tentunya kita ada andai-andai yang dibolehkan. Nah, berandai-andai mati syahid yang seperti itu boleh, Mas. Ya. Paham sama di sini? Dan yang tidak boleh adalah berandai-andai tentang sesuatu yang bukan di tangan kita. Nah. Jadi posisinya apa? Ya. Kayak misalnya apa? La yatamanayanna aqwamun bullu hadzal amra annahum kharru min ath-thuraya wa annahum lam yalu syai'an. Jadi maksudnya di sini tentang berandai-andai. Ya. La yatamannayanna aqwamun. Benar-benar kaum itu berandai-andai lau aktsaru minas sayiat. Atau di sini kalau yang lainnya penjelasannya ya aqwamun kaum lau aktsaru minas sayiat, kalau mereka itu memperbanyak sayiat. Alladzina badallahu azza wajal sayiatihim hasanat, mereka itu ada kaum yang mereka telah banyak melakukan kejelekan dan mereka berandai-andai dengan apa mas? Alladzina badallahu, dengan orang-orang yang Allah telah ganti sayiatihim, kejelekan-kejelekan mereka, hasanat. Hasanat. Ini hadisnya hasan. Kalau yang tadi tidak dijelaskan di awal. Ya. Nah. Hadisnya hasan tadi. Maksudnya di sini tentang tayaman. Tentang tamanna, berandai-andai. Nah. Jadi wa ma a'dhamu syahadat fiha tusawinnam. Bal yawaddul insanu an yamuta syahidan. Bahkan hendaknya seorang itu yawad an yamuta syahidan. Dia itu mengumpulkan bekal untuk bisa mati syahid, Mas. Bersiap-siap. Mengumpulkan bekal untuk bisa mati syahid. Wala ya'ishu alfa sanatin. Dan dia tidak bisa mampu untuk hidup 1000 tahun, Mas. Illa an yakuna fi ziyadati khairin, kecuali di dalamnya ada tambahan kebaikan. Wal amwalu allati fuqidat qad takunu li hikmatin. Nah, antum lihat sekarang ini, Mas. Dan bisa jadi al amwal. Amwal itu apa, Mas? Harta. Harta yang hilang itu karena ada hikmah. Antum kerja siang malam, ya, nabung sana, nabung sini, ya, sewu demi sewu. Kalau dulu manggidul demi manggidul, sekarang udah nggak ada. Ya, 1000 demi 1000 dikumpulkan. Tahu-tahu hilang, Mas. Tahu-tahu hilang. Yuk depresi, yuk stres, halah, aku kibas tolan, nangis ya, sedih. Terkadang dengan adanya uang yang hilang itu kita bisa mendapatkan faedah dan hikmah. Kok faedah dan hikmah? Siapa yang bisa mengungkapkannya, Mas? Apa faedah dan apa hikmah ketika seseorang kehilangan uang, Mas? Selamat, oh Mas. Anak nanya Mas Slamet bukan karena anak benci sama Mas Slamet. Atau Mas Slamet ngantuk. Mas Slamet gak ngantuk, alhamdulillah. Ya. Sebagai pelajaran agar tidak terulang lagi. Hati-hati. Hati-hati. Pakai acara hati-hati. Nah. Loma buarik. Mas Her, apa Mas Herman? Sebagai bentuk penguatan bahwasanya takdir Allah semuanya itu baik. Enggak salah juga, lomba. Awaris. Allah menghilangkan dari harta tersebut yang bagian-bagian yang tidak baik. Ya, membersihkan maksudnya. Nah, san apa Pak Mugi? Pak Mugi, kenapa? Kurang sedekah. Ayo, San. Allah maafi hari. Ya. San. Yang lainnya? Apa masmum? Suf, lihat, dengar pertanyaan Anna. Ada yang bisa mengulang pertanyaan Anna? Ayo. Apa faedah dan hikmah dari orang itu kehilangan uang? Apa maksud? Gak usah dijawab dengan senyum antum. Tidak cukup senyum antum itu untuk menjawab pertanyaan itu. Oh mas. Kekuasaan Allah. Wis. Oh mas Yud. Harus berikan sedekah maksudnya. Ayo, sama. Antum tahu jawabannya, Mas? Jawabannya kalau didetailkan akan jadi satu buku sendiri, Mas. Enggak akan tahu jawabannya. Akan banyak sekali jawaban itu. Dan jawaban-jawaban dari antum semua tadi enggak salah total. Enggak salah total. Karena hikmah dari seseorang ke seseorang yang lainnya beda-beda, Mas. Makanya kenapa Nabi SAW ketika ditanya, ayu amal afdol indallah, amalan apa yang paling utama di sisi Allah Azza wa Jal? Nabi SAW menjawab bahwa ketika ditanya, ayu amal ahabu indallah, ada yang bertanya tentang ahabu indallah, yang paling dicintai Allah, ada yang bertanya afdol, yang paling utama di sisi Allah, dan Nabi SAW menjawabnya sesuai dengan kadar masing-masing orang yang menjawab. Itu disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Bahwasanya jawaban Nabi SAW, al-ijabah minan Nabi SAW, ala hasbi sa'ilihi. Itu jawaban Nabi SAW itu sesuai dengan orang yang bertanya. Ketika orang yang bertanya ini dijawabnya. Nabi SAW menjawab, adwamuhu wa inqalla, yang terus-menerus walaupun sedikit. Dan yang lainnya, ketika Abu Hurairah bertanya, Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu, Mas. Kemudian apa? Birrul walidain wal jihad fisabilillah. Kemudian jihad fisabilillah. Ya. Ini kaitannya yang lainnya dikatakan apa? It'amu ta'am. It'amu ta'am. Memberikan makan. Itu juga tentang afdalul amal, sebaik-baik amalan. Apakah kemudian amalan-amalan itu tidak bisa kemudian di selanjutnya di jenjangkan, diperingkatkan, ada status peringkatnya? Jawabannya enggak ada, enggak bisa, Mas. Karena itu Nabi SAW menjawabnya sesuai dengan kondisi orang yang bertanya, bukan untuk semuanya. Ini menunjukkan apa? Hikmah juga. Tidak kemudian saklek. Makanya orang Islam, ya apalagi kemarin kita sudah belajar tentang nahwu di syarah Muqaddimah Al-Ajurramiyah, itu orang yang belajar bahasa Arab tidak mungkin ruwet, tidak mungkin saklek dan mumet. Saklek, ruwet, dan mumet. Jelimet, ya. Makanya yang met-met itu, Mas, itu enggak akan terjadi ketika kita menuntut ilmu syar'i. Tapi kalau kita itu jarang-jarang menuntut ilmu syar'i, maka yang ruwet, jelimet, dan mumet itu pasti akan terus ada dan menghantui orang-orang yang ya nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza Jalla memberikan kita untuk istiqomah. Istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Nah. Terus nih, Mas. Ini orang yang terlewat dari harta, itu bisa jadi karena ada hikmah. Karena tadi apa faedahnya? Menghapuskan apa-apa yang jelek dari harta kita. Kemudian juga mengingatkan kita untuk sedekah. Kemudian mengingatkan bahwasanya rezeki dari Allah Azza wa Jalla itu bisa hilang dengan sekonyong-konyong. Dan Allah itu maha adil. Kalau kita melakukan apa-apa saja yang menyebabkan penjagaan Allah itu hilang dari kita, maka bisa jadi nikmat itu akan dicabut. Wan ni'matu tus'aru hina qubidat. Nikmat itu bisa dirasakan ketika nikmat itu dicabut, Mas. Merasa, orang merasa nikmat ketika nikmat dicabut. Nikmatnya, kalau misalnya taruh, kita dengan saudara kita enggak pernah sayang menyayangi. Tahu-tahu kita menjadi sayang ketika apa? Saudara kita enggak ada. Ya. Ya, misalnya, oh, kakak adik mesti berteman terus, rata wakur, rata wanu. Ya. Kemudian satu saat, adiknya direnggut. Artinya, diambil oleh Allah Azza wa Jal. Maka saat itu pula dia akan berasa bahwasanya nikmat bersaudara itu baru dirasakan ketika sudah tidak ada lagi di hadapannya. Merasa kangen, merasa sayang itu ketika sudah tidak ada. Nah, itu bisa jadi seperti itu, Mas. Bisa jadi bahkan apa, Mas? Bahkan ada berapa banyak anak-anak yang tadinya mengatakan bahwa orang tuanya enggak ada yang baik sama sekali. Dia orang tua enggak pernah ngerti saya. Orang tua itu hanya tahu kepentingannya sendiri. Tapi begitu orang tuanya enggak ada, baru dia berasa begitu sayangnya dia dengan orang tuanya, begitu inginnya dia untuk ya itu berbakti kepada orang tuanya. Setelah orang tuanya enggak ada, tapi ketika orang tuanya masih ada, dia masih mengecap orang tua saya enggak pernah ngerti saya. Orang tua saya itu enggak ngerti saya. Ya. Ini hal yang seperti itu terjadi, Mas. Nikmatnya mempunyai orang tua. Begitu juga nikmatnya mempunyai anak. Ya, bisa jadi orang tua ya sering merasa kecewa dengan anaknya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ah, kowe kok dadi anak kok ngene. Kowe nek aku ngerti gedhemu kok ngene, ora tak lahirke biyen. Ya, naudzubillah min dzalik. Perkataan seperti itu dari perkataan waswas syaitan. Tapi begitu anak itu sudah enggak ada di hadapan dia, artinya si anak meninggal duluan, maka orang tuanya pun menjadi sedih. Menjadi begitu menyesalnya dia. Makanya terkadang penyesalan itu apa, Mas? Kalau dulu seperti orang-orang yang mengatakan penyesalan itu adalah ja'a li ta'khir. An-nadam ja'a li ta'khir. Penyesalan itu datang untuk diakhirkan. Karena tidak ada penyesalan di awal, Mas. Penyesalan di awal itu enggak ada. Penyesalan itu ya tabiatnya penyesalan itu adalah di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Harus ada. Ya, sebentar. Kita selesaikan ini dulu. Kemudian 6. Alam yaqulil Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahi mal faqru akhsha alaikum wa inna ma akhsha an tuftaha alaikumud dunya. Nabi SAW mengatakan apa, Mas? Wallahi, demi Allah, sumpah ini, Mas, qasam, mal faqru, tidaklah kefakiran akhsha alaikum yang aku takutkan menimpa kalian, wa inna ma akhsha, namun yang sesungguhnya yang aku takutkan menimpa kalian, antuftaha alaikum ad-dunya, dibukakan bagi kalian kenikmatan-kenikmatan dunia, Mas. Dan ini yang menakutkan. Makanya sekarang berapa banyak orang gampang, menurutmu gampang, wah ana streaming nih. Ya, ketika streaming dia gini-gini. Ya, enggak ada yang ditegur, enggak ada kasih pertanyaan, ya kan? Bebas. Anak enggak gibahi ustaz, ustaz enggak gibahi anak. Bebas. Lah, ustaz. Antum belum terjadi sudah mikir seperti itu. Ya. Nah, salah-salah maaf ya. Semoga Allah azal jadikan kita menjauhi dari akhlak-akhlak seperti itu. Jangan pernah mendahului takdir dengan don, dengan persangkaan, Mas. Antum menyangka ya ustaz-ustaz kita, guru-guru kita senantiasa melakukan yang seperti itu buat kita. Bukan. Nah, Justru di situ adalah bagian dari kebaikan, Mas. Ayo, Pak Roso, monggo. Jangan gitu. Mas Boy, bukan Mas Boy, Mas. Jangan ganti. Jalan sedikit. Rubama tabqa hadhihi zuru' wa hadhihi al-qusur wa taqunu fitnatan tu'inuna 'ala al-ma'asi wa tasudduna 'an at-ta'ati wa bi faqdiha nalja' ila Allah wa na'rifu qadra anfusina wa hadha khayra wa hadha khairun wa huwa al-anfa'u lil mar'i fi dinihi wa dunyahu. Sufa, antum lihat tadi tentang kalau uang yang hilang itu bagaimana? Ya, Nabi SAW tadi mengatakan apa? Ma aksha alaikum, ya, mal faqru aksha alaikum. Wallahi mal faqru aksha alaikum. Demi Allah, tidaklah ke apa, Mas? Kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Sesungguhnya yang aku takutkan kepada kalian itu adalah dibukakan bagi kalian nikmat-nikmat dunia, Mas. Dan terkadang bisa juga, ya, az-zuru sawah-sawah ladang dan seterusnya, ya itu masih tetap ada mas. Wahadil kusur, dan ini menjadi bentuk keterbatasan. Watakunu fitnatan tu'inuna 'alal ma'asi. Namun itu bisa menjadi fitnah yang bisa menyebabkan kita untuk melakukan kemaksiatan, mas. Watasudduna 'anit ta'ati, dan mencegah kita dari berbagai macam ketaatan. Kenapa, mas? Enggak berpikir, semuanya baik-baik saja. Ya. Dicul ke, mas. Wa bi faqdiha nalja'u ila Allah. Tapi ketika itu hilang, mas. Ya. Kita mengembalikan semuanya kepada Allah. Wa na'rifu qadra anfusina, dan kita mengetahui tentang kadar diri kita sendiri. Oh, kita ternyata terbatas, kita itu enggak bisa apa-apa dan yang lainnya. Wa hadha khairun, dan ini adalah kebaikan. Wa huwal anfa'u lil mar'i fid dinihi wad dunyahu, dan ini jauh lebih bermanfaat bagi seorang untuk agamanya dan untuk dunianya. Makanya terkadang kalau faqad, kehilangan itu sesuatu yang tidak disenangi, tapi di situ ada hikmah tersendiri, mas. Ya, naktafi bihadil qudra. Insyaallah kita teruskan pada kesempatan yang akan datang. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.